itu kita bertemu. Engkau tersenyum padaku dengan cara yang menggoda hatiku. Seolah engkau ingin berdua denganku. Mengapa diriku merasa engkau pasti jatuh cinta. Ternyata hanya tata cara pribadimu sangat sederhana. Oh, ku merenung seorang diri. Semuanya ku sesalkan. Semoga kau mau menyadari dan salahku kau maafkan. Malam itu kita bertemu. Engkau tersenyum padaku dengan cara yang menggoda hatiku. Seolah engkau ingin berdua denganku. Engkau pasti jatuh cinta. Ternyata hanya tata cara pribadimu sangat sederhana. Oh, ku merenung seorang diri. Semuanya ku sesalkan. Semoga kau mau menyadari dan salahku kau maafkan. Dan salahku kau maafkan.